adalah selain dirimu yang ku harap hadir di hati. Semua yang ku lihat, semua yang ku rasa sekarangnya kan berakhir. Tinggalkan diriku, kau mau.